Okay, girls. Sebelum aku ajarin dance baru kita, let's get to position dulu ya. Ready, Kak. Alright, kamu di barisan depan ya. Aku? Iya, kamu di depan ya. Duh, Kak, jangan aku, please. Dancer, kok malu-malu gitu sih? Kulitku lagi kurang cantik. Berasa kusam banget nih, gak pede aku. Don't worry, pakai ini. Emerald Lovely White UV Smooth and Bright. Pantes, kulitnya kakak cerah dan smooth gitu. Jadi, kalau pakai Emerald Lovely White UV Smooth and Bright, kulit pasti jadi cerah dan lovely dalam 2 minggu. Karena ada kandungan ekstrak jeju orange dan vitacinamide advance yang 100 kali lebih kuat dari vitamin C biasa. Plus, ada double UV protection-nya. Jadi, kulit kita terlindung dari sinar UV. Nih, cobain. Wow, gak lengket ya? Pedeku kembali. Langsung di barisan depan ya sekarang. Oke, Kak. Pakai Emerald Lovely White UV Smooth and Bright. It's bright, it's lovely.